Seperti yang biasa kau lakukan di tengah perbincangan kita, tiba-tiba kau terdiam. Sementara ku sibuk menerka apa yang ada di pikiranmu. Setelah aku memanggil, pencuri kau terang. Sekarang aku memanggil, malam jangan berlalu, telah lama ku tunggu. Biar pagi datang, sekarang aku memanggil. Hai pencuri kau terang, malam jangan berlalu. Ingin berdua denganmu. Hai pencuri kau dan buat kalian yang dari tadi diam aja.